Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semuanya, dan kita berharap dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya kita berharap dan berdoa supaya nikmat-nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Akan tetapi, jika kalian kufur, maka azabku sangatlah pedih. Khairuddin wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar, yang patut kita bersyukur kepadanya adalah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di tempat kita ini dalam rangka mempelajari agama Allah Taala. Kana fid din wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala, pada siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ayatuna tu ma wa ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. Maka mereka, yakni ahli sunnah wal jamaah, tidak meniadakan ataupun menafikan darinya, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mereka ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak menafikan, tidak meniadakan apa-apa yang Allah telah mensifati dirinya sendiri dengannya. Naam. Wa la yuharrifuna al-kalima 'an mawaadhi'ihi. Dan mereka ahli sunnah wal jamaah tidaklah menyelewengkan ucapan-ucapan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempatnya. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Dan mereka tidak melakukan ilhad. Dan mereka ahli sunnah wal jamaah al-ilhad pada nama-nama. Saya ulangi. Maka mereka ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak meniadakan, tidak menafikan dari Allah apa-apa yang Allah telah mensifatkan dirinya dengan dengannya. Wala yuharrifuna al-kalima 'an ma'nihi. Dan mereka tidak memalingkan, memalingkan kalimat dari tempat. Wala yuharrifuna fi asma'illahi wa sifatihi. Dan mereka tidak melakukan al-hajj di depan Allah juga sebabnya. Dalam hal ini berarti ikhwanuddin wa akhawati fillah rahimahni wa rahimakumullah, ahli sunnah itu bukanlah mu'attilah. Ahli sunnah itu bukanlah mu'attilah. Dari kalimat fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu, berarti ahli sunnah itu bukanlah golongan mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, berikut juga ahli sunnah itu bukanlah ahli tahrif atau ahli ta'wil. Ahli sunnah itu bukanlah orang yang suka memalingkan kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Bukan. Dan ahli sunnah tidak melakukan ilhaj, penyelewengan, atau nanti akan disebutkan pengertian dan jenis-jenis ilhaj di dalam nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh Haimin rahimahullah ketika menjelaskan poin yang pertama, dan mereka ahli sunnah tidak menafikan dari Allah apa yang Allah telah sifatkan dirinya dengannya. Ai, kata beliau, la yanfi ahli sunnah wal jamaah anillahi ma'awtuh. Ahli sunnah wal jamaah tidaklah menafikan sifat dirinya sendiri. Li'annahum muttabi'una lin-nassi nafyan wa itsbatan. Dikarenakan mereka ahli sunnah wal jamaah, mereka mengikuti nas baik dalam hal penafian, peniadaan, ataupun dalam hal itsbat, menetapkan sesuatu. Rujukan mereka, mereka ikuti ahli sunnah wal jamaah itu adalah nas Al-Quran dan Sunnah, baik dalam hal meniadakan sesuatu atau menafikan sesuatu. Fakullu ma wasallahu bihi nafsa yuthbitu lahu ala haqiqatihi. Maka seluruh apa saja yang Allah sifatkan dengannya dirinya, maka mereka ahli sunnah wal jamaah menetapkannya ala haqiqatihi, sesuai dengan hakikatnya. Fala yanfuna 'anillahi ma wasafa bihi nafsa. Maka mereka tidak menafikan dari Allah apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Sawa'un kana minas sifati dzatiyah, sama saja baik beritu itu sifat Allah yang sifatnya dzatiyah atau fi'liyah khabariyah atau khabariyah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya sifat-sifat Allah itu ada yang sifatnya sifat zatiyah, ada yang sifat fi'liyah. Sifat-sifat Allah ada sifat zatiyah dan juga sifat fi'liyah. Kalau sifat fi'liyah adalah sifat yang nah, kalau Allah berkehendak, Allah bersifat dengannya. Yang berkaitan dengan masyiah. Sementara sifat zatiyah adalah sifat yang selalu melekat ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat zatiyah sebagaimana juga pertemuan yang sebelumnya terbagi menjadi dua. Sifat dengan sifat zatiyah khabariyah. Saya ulangi, sifat zatiyah maknawiyah dengan sifat zatiyah khabariyah. Yang maknawiyah, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kal haya, seperti sifat hidup. Sifat hidup. Wal qudrah, sifat kuasa. Wal ilm, sifat ilmu. Itu sifat Allah yang zatiyah, yang terus ada Allah subhanahu wa ta'ala, zatiyah maknawiyah. Allah subhanahu wa ta'ala al-qudrah wal ilm. Nah, begitu juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang khabariyah. Sifat zatiyah khabariyah itu sifat-sifat Allah yang hanya diketahui dengan khabar, berita, nas, dan dia sifat-sifat yang merupakan bagian dari anggota badan. Itu namanya sifat zatiyah khabariyah. Sifat-sifat yang Allah disifati dengannya, yang sifat ini merupakan bagian-bagian anggota badan. Nah, seperti al-yad, sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya zatiyah khabariyah. Sifat Allah memiliki tangan. Begitu juga al-wajah. Allah memiliki wajah. Begitu pula ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, Allah memiliki mata. Allah memiliki mata. Maka ini sifat-sifat yang dia bisa di kalau pada manusia sesuatu yang bisa dilihat, dilihat. Sifat-sifat maknawiyah adalah dia sesuatu yang tidak bisa diraba. Tetapi apa? Dilihat. Kalau tidak jelas semuanya, tentunya sifat-sifat Allah itu semuanya berdasarkan khabar dari Allah tabaraka wa ta'ala. Fanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Dan mereka ahli sunnah wal jamaah tidak menyelewengkan kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Maksud kalim itu adalah wa yuradu bihi, yang dimaksud dengan al-kalim, mereka tidak memalingkan kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya, yakni kalim di sini adalah kalamullah wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah, ucapan Allah dan juga ucapan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara sifat ahli sunnah adalah mereka tidak menyelewengkan makna dari tempat-tempatnya, ay an madlulatihi, dari penunjukan lafadznya. Perhatikan, ahli sunnah wal jamaah sudah tidak memalingkan maknanya dari penunjukan lafadz tersebut. dari penunjukan lafaz tersebut. Artinya apa? Ahli sunnah wal jamaah itu memaknakan sesuai dengan lafaznya. Memaknakan sesuai dengan lafaznya. Tidak dipalingkan. Contoh, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bal yadahu mabsutotani. Bal yadahu mabsutotani. Bahkan tangannya itu terbentang. Kedua tangannya terbentang. Al-Maidah ayat yang ke-64. Allah berfirman, bal yadahu mabsutotani. Bahkan kedua tangannya, kedua tangan Allah itu terbentang. Maka ahli sunnah wal jamaah yakulun, mereka mengatakan hiya yadun hakikiyatun tsabitatun lillahi min ghairi takyifin wa la tamtsil. Maka ahli sunnah wal jamaah mereka mengatakan yadun di sini adalah tangan secara hakiki. Tangan secara hakiki yang tetap bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa mentakyifnya dan juga dengan tanpa mentamtilnya. Dengan tanpa menyamakannya, menyerupakannya dengan tangan makhluk. Nah, itu ahli sunnah wal jamaah. Memaknakan dengan apa adanya, dengan madlulatihi. Madlulatihi itu sesuai dengan lafadznya. Sesuai dengan penunjukan lafadz itulah yang dimaknakan oleh ahli sunnah wal jamaah. Adapun para al-muharrifun, para ahli tahrif, orang-orang yang suka menyelewengkan makna dari madlulatihi, dari penunjukan lafadznya, atau yang disebut dengan ahli tahrif, mereka mengatakan, yakulun, mereka memaknakan kuwatuhu. Tangan di sini maknanya kekuatan. Ahli tahrif mereka memaknakan tangan itu dengan kuwah, kekuatan. Au ni'matuhu atau mereka memaknakannya dengan nikmat. Tangan Allah maknanya apa? Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Itu ahli tahrif memaknakan yadun dengan kekuatan atau kenikmatan. Amma ahlu sunnah, ahli sunnah, fayakulun al-kuwah syai'un wal yadun akhar. Wal yadun syai'un akhar. Maka ahli sunnah mengatakan kekuatan itu sesuatu, tangan itu sesuatu yang lain. Kekuatan ya lain dengan tangan. Bisa dipaham ya? Kekuatan itu lain dengan tangan. Kenikmatan sesuatu. Tangan sesuatu yang lain. Beda antara kenikmatan dengan tangan. Kenapa mereka memalingkan seperti ini? Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Mereka supaya menghindari tasbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Kalau nah, Allah memiliki tangan, berarti sama dengan makhluk. Makhluknya memiliki tangan. Berarti ini bukan tangan, kata mereka. Ini kekuatan. Ini apa? Kekuatan, ini nikmat. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ahli sunnah wal jamaah, fahum la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka tidak memalingkan kalimat dari mawadhi'ihi. Apa makna mawadhi'ihi? Mawadhi'ihi ay madlulatihi. Madlulatihi. Apa maknanya? Tidak memalingkan dari penunjukan lafaznya. Madlulah maknanya apa? Penunjukan lafaz. Lafaz itu maknanya tangan. Maka tidak dipalingkan kepada makna yang lain. Kalau mau ditinjau bantahan yang lain, kalau hadirin rahimani wa rahimakumullah, kurang cocok ataupun tidak cocok secara makna. Apa? Bal yadahu dimaknakan kenikmatan, berarti apa? Bahkan kedua kenikmatan Allah. Ini kan yadahu itu kan dua tangan. Dua tangan. Terus kalau dimaknakan dengan kenikmatan, apa? Bahkan kedua kenikmatan Allah terbentang. Memangnya nikmat Allah itu cuma dua. Apa maksudnya? Nikmat Allah itu banyak. Kan dikatakan bal, kalau dimaknakan dengan yadun itu nikmat, berarti kedua nikmat Allah terbentang. Atau kekuatan. Kedua kekuatan Allah terbentang. Gimana kok diartikan dengan kekuatan? Berarti Allah itu cuma punya dua kekuatan. Ini tidak sesuai dengan apa tadi? Madlulatihi, penunjukkanlah lafaz. Fanafidin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa la yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Dan mereka ahli sunnah wal jamaah tidak melakukan ilhad di dalam nama-nama dan juga nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Disebutkan oleh Al-Sayyidin rahimahullah, wal-ilhad fil-lughah. Al-ilhad di dalam bahasa maknanya al-mail. Al-mail. Al-mail itu condong atau miring. Al-mail itu maknanya condong atau miring. Makna secara bahasa al-ilhad. Wa minhu summiyal lahdu fil qabr. Dan dari sinilah al-ilhad inilah dinamakan lahad dalam hal kuburan. Kenapa dinamakan lahad? Apa lahad itu maknanya tadi? Miring. Li'annahu ma'ilun ila janbin minhu wa laysa mutawassitan. Dikarenakan yang namanya lahad itu miring ke sebelah pinggir. Sudah paham tidak? Tidak di tengah. Jadi dia miring, diambilnya, dikerok bagi dalam ukuran lahad itu apa? Di bagian pinggir, bagian miring. Nah, bukan bagian tengah. Wal mutawassit yusamma syaqqan. Sementara kuburan yang dibolongi, yang digali untuk tempat mayit di tengah, namanya metode asyaqq. Asyaqq. Nah, wal lahdu afdalu min asyaqq. Sementara lahad itu lebih utama dari syaqq. Hukum asalnya lahad lebih utama dari asyaq. Metode kuburan berbentuk lahad lebih utama daripada asyaq. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan dengan metode bukas. Semuanya di tanahnya. Kembali kepada pembahasan. Fahum la yulhiduna fi asma'illahi wa la yulhiduna aydan fi ayatillah. Maka mereka ahli sunnah wal jamaah tidak melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah dan tidak melakukan al-ilhad di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini qanahdin rahimani wa rahimakumullah memberikan faedah kepada kita, al-muallif rahimahullah memberikan faedah kepada kita dalam ucapan beliau ini tentang dua jenis ilhad. Dua jenis ilhad. Penyelewengan atau miringan dari kebenaran. Lahad tadi miring dari kebenaran. Condong, enggak lurus, enggak tegak di atas kebenaran. Yaitu al-ilhadu fil asma, fi asma'illah, melakukan ilhad. Penyelewengan dalam hal nama-nama Allah. Dan juga yang kedua, al-ilhadu fi ayatillah. Melakukan al-ilhad di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua-duanya diharamkan. Dua-duanya diharamkan. Dan nama-nama Allah, begitu juga al-ilhad pada ayat-ayat Allah, semuanya tidak diperbolehkan. Fanfidin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dua jenis ilhad ini, ilhad dalam hal nama-nama Allah dan juga al-ilhad di dalam ayat-ayat Allah, itu Allah firmankan di dalam Al-Quran 6 dalam 2 ayat. Ayat yang menunjukkan ilhad dalam hal nama-nama Allah itu ada pada surah Al-A'raf ayat yang ke-180. Al-A'raf ayat yang ke-180. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Saya ulangi, Al-A'raf ayat 180. Allah mengatakan, dan Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian kepada Allah biha. Dengan nama-nama tersebut. Fad'ullaha biha. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Nama. Ini menunjukkan kepada kita faedah ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah tentang tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa taala. Sudah? At-tawassul bi asma'illahi wa sifatihi. Bertawassul dengan nama-nama dan sifatnya. Nah, ini termasuk tawassul yang disyariatkan. Dalilnya ini, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka kepada Allah biha, dengan menggunakan nama-nama tersebut. Nah, sehingga tawassul yang pertama yang disyariatkan adalah bertawassul dengan nama-nama Allah. Yang kedua adalah bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga, bertawassul bil a'malis shalihah. Bertawassul bil a'malis shalihah. Bertawassul dengan amalan-amalan soleh. Sudah? Nah, sangat jelas dalam hal nama-nama Allah ini. Dan sangat jelas dalam banyak doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan, ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Terus, birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Kan ini termasuk zikir pagi yang hendaknya kita selalu membacanya. Nah, zikir pagi yang sangat indah ya khonafuddin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa dikatakan sangat indah? Dia bertawassul dengan apa? Nama Allah. Dan dua nama Allah ini disebutkan termasuk nama Allah yang agung. Isman. Nam. Dua nama Allah yang a'zam. Apa itu? Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Dua nama Allah yang paling agung disebutkan Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Yang ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tiga surat. Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Nah, dan dia antara dua nama ini kenapa dia paling agung? Apa? Surah atau ayatul kursi. Ayatul kursi. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, maka kembali kepada zikir tadi. Ya hayyu ya qayyum. Wahai zat yang maha hidup. Lagi berdiri sendiri. Nah, kenapa dia dikatakan yang paling a'zam, yang paling agung? Dikarenakan pada sifat nama Al-Hayyu itu terkumpul sifat-sifat yang lain. Saya ulangi. Pada nama Al-Hayyu itu, dan juga Al-Qayyum itu terkumpul sifat-sifat Allah yang lain. Pada Al-Hayyu terkumpul apa? Sifat asma, sifat mendengar. Pada Al-Hayyu terdapat padanya sifat Al-Alim. Nah, pada Al-Hayyu atau nama Allah ada sifat Al-Ilm. Pada Al-Hayyu juga ada padanya sifat Allah apa? Melihat. Dan seterusnya, apa saja yang ada pada yang hidup. Nah, terkumpul padanya sifat-sifat Allah yang lain. Maka disebutkan Ahlam. Nah, dan disebutkan pada dua sifat Allah yang agung ini disebutkan pada ayat di surat yang paling agung. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abul Munzir. Siapa Abul Munzir? Siapa kemarin? Ubay bin Ka'ab. Abul Munzir Ubay bin Ka'ab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Maukah? Naam, aku tunjukkan kepadamu surat ataupun ayat yang paling agung di dalam kitab Allah Tabaraka wa Taala. Sebelum engkau keluar dari masjid ini." Tunjukkan, kata Rasulullah, "Wahai Abul Munzir Ubay bin Ka'ab, tentang ayat Allah yang belum engkau keluar dari masjid." Maka berlalu beberapa waktu sebelum Ubay bin Ka'ab pergi dari masjid, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada padanya nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Dalam sebagian riwayat, Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naam, ya Abul Munzir. Naam. Atadri ayya ayatin fi kitabillahi a'zam?" Naam. "Tahukah engkau wahai Abul Munzir?" Karena Ubay bin Ka'ab terkenal dengan apa? Al-Qur'annya. Memang Ubay bin Ka'ab terkenal dengan apa? Al-Qur'an beliau. Rasul dalam satu riwayat bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Tahukah engkau wahai Abul Munzir, ayya ayatin fi kitabillahi a'zam?" Ayat apa yang paling agung di dalam kitab Allah? Maka Abul Munzir menyatakan, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Langsung ditepit, dipukul, di apa? Di gini kan, tepak dadanya Abul Munzir dan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa kebaikan. Nah, maka oleh karena itulah, karena dia ayat yang paling agung di dalam kitab Allah, ayatul kursi ini, maka kita di berbagai kesempatan banyak kita disyariatkan untuk membaca ayatul kursi. Di berbagai banyak kesempatan di dalam syariat ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ataupun membaca ayatul kursi. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayatul kursi ini dibaca dalam zikir ba'da as-salawatil khams, dalam salat-salat yang imam. Begitu juga ayatul kursi dibaca ketika zikir pagi. Ayatul kursi dibaca termasuk min azkaril masa, termasuk zikir di sore hari. Begitu juga ayatul kursi 6 dibaca ketika apa? Seseorang di malam hari. Yaqunuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah. Dan yang juga kursi. Nah. Dan padanya ada nama Aibu dan Al-Yutum. Ada doa dari jahatim wahai zat yang maha hidup lagi diri dirahmatika astawisu, dengan rahmatmu aku beristighosah, minta pertolongan dengan pertolongan yang mendesak, istighosah pada kalimat ya hayyu ya qayyum, itu beristighosah dengan nama Allah dirahmatika, itu dengan sifat Allah. Birahmatika astaghitsu aslihli sya'ni kullahu, perbaikilah keadaanku seluruhnya. Sangat agung, luar biasa. Kalau kita mau mengamalkan merenungkan zikir-zikir pagi dan sore, luar biasa. Maka jangan diupayakan, kita jangan terlewat membacanya. Dengan sekian banyak zikir yang ada memiliki makna-makna yang sangat indah, permintaan-permintaan yang sangat indah. Ya kanafidin rahimani wa rahimakumullah, termasuk yang ini. Birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaikilah keadaanku seluruhnya. Cakup seluruhnya, keadaanku seluruhnya, baik duniaku dan juga akhiratku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan engkau pasrahkan nam diriku kepada diriku sendiri sekejap mata pun. Artinya benar-benar waktu minta pertolongan bersandar hanya kepada Allah Tabaraka wa Taala. Itu makna yang sangat indah. Belum lagi kalau kita membaca makna-makna yang lain, ya taharul mata, sangat indah ya kan, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga alhamdulillah, hendaknya kita berupaya, kalau belum bisa menghafalnya maka membaca di apa, di catatan atau di fotokopian, atau sudah ada sekarang ini takunya ada 20 kalau nggak salah, 20 zikir pagi dan juga zikir sore disebutkan dalam buku taku tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dibaca, diupayakan semampunya. Nah, dalam rangka mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bertawassul dengan al-a'malus shalihah, dengan amalan-amalan soleh. Nah, ini banyak. Seperti apa? Bertawassulnya 3 orang yang terkurung di dalam gua, yang mereka tidak bisa keluar dari gua karena mulut gua tertutup dengan batu yang besar. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan bertawassul dengan amalan soleh mereka. Sehingga ini menunjukkan kepada kita ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah melebar faedahnya. menunjukkan kepada kita hendaknya kita berupaya dan selalu ketika kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah kelapangan waktunya ataupun kelapangan dari sisi rezekinya dan seterusnya, untuk kita selalu mengingat Allah Tabaraka wa taala. Untuk selalu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang masa sulit. Sebelum datang waktu-waktu sulit ataupun sempit, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika lapang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa yang datang sempit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ta'arruf ilallahi firraqa ya'rifka bisyidda. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala ketika masa lapang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenali engkau ketika masa sempit, waktunya sempit. Begitu pula para ulama menjelaskan tentang Nabiullah Yunus yang dia terkurung, ditelan oleh ikan dengan berbagai macam kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan juga kegelapan malam, sampai akhirnya dia terdampar, dikeluarkan, dimuntahkan oleh perut ikan tersebut. Nah, maka Allah menyatakan dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin lalabita fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan Nabi Allah Yunus itu orang yang selama ini orang yang suka bertasbih, nah, suka mengerjakan sholat, suka bertasbih, niscaya dia akan tinggal di perut ikan ini sampai hari manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena doanya ketika itu, kemudian dikarenakan selama ini dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini ya kana fidil rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ini sebagaimana telah kita pelajari di dalam Fathul Majid, ketika Nabiullah Yunus berdoa, berdoanya kan bukan di kegelapan malam, kemudian di permukaan bumi seperti ini. Nah, berdoanya itu di dalam perut ikan. Saya ulangi, Nabiullah Yunus itu berdoanya di dalam perut ikan. Nah, di dalam perut ikan itu dia berada di kedalaman, bukan seperti ini. Di dalam perut ikan yang gelap tentunya, kemudian di kegelapan maka ketika dia berdoa kepada Allah sebagaimana yang telah kita sampaikan dulu sudah lama nampaknya. Nah, ketika dia berdoa, malaikat itu memohon ataupun meminta kepada Allah, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang maknanya ya kana fadil rahimani wa rahimakumullah, kata malaikat kepada Allah, wahai Rabb kami, sautun dhaif, ada suara yang lemah sedang meminta kepadamu ya Allah. Sautun dhaif, ada suara yang lemah, yang sangat lemah yang meminta kepadamu. Cuma suara yang bising bagi kami. Cuma suaranya ini, berdoanya ini tidak asing bagi kami. Nabi Yunus selama ini sering berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala, sehingga tidak asing ketika dia berdoa kepada Allah. Suara yang lemah, cuma kata para malaikat, enggak asing doa ini. Tidak asing yang berdoa ini bagi kami. Kenapa? Karena selama ini memang dia selalu berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka oleh sebab itulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita dianjurkan untuk banyak berdoa ketika kita lapang. Sebelum nanti kita supaya apa? Doa kita ketika susah mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia kita semuanya telah terbiasa berdoa kepada Allah ketika lapang. Fanhidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian berikutnya tentang al-ilhad, penyelewengan, penyimpangan. Nah, di dalam hal nama-nama Allah Subhanahu wa taala bentuknya ada beberapa macam. Penyelewengan al-ilhad di dalam nama-nama Allah bentuknya ada beberapa macam. Yang pertama, al-ilhad tila melakukan ilhad, penyelewengan nam dalam hal nama-nama Allah yang pertama, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang terjadi kepada Al-Jahmiyah, kelompok Al-Jahmiyah yang mengingkari atau Gulatul Jahmiyah. Nah, orang-orang yang ekstrim guru dari kalangan Al-Jahmiyah, mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, bentuk ilhad yang kedua adalah mengingkari apa yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah berupa sifat. Nah, mengingkari apa-apa yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah tersebut, yaitu mengingkari sifat Allah yang terkandung pada nama tersebut. Nah, mengingkari sifat Allah yang terkandung pada nama tersebut. Sudah sering mungkin kita sampaikan bahwasanya setiap nama Allah itu mengandung sifat. Setiap nama Allah mengandung sifat. Nah, ilhad yang nomor dua ini itu mengingkari nama apa yang ditunjukkan oleh nama berupa sifat. Nama. Artinya mereka masih menetapkan nama. Menetapkan nama. Cuma mengingkari sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Contoh. Innallaha sami'un. Dia mengatakan sesungguhnya Allah itu sami'. Tetapi bila sama. Allah itu maha mendengar. Tapi tidak memiliki pendengaran. Wa'alim bila ilmu. Allah itu maha berilmu tetapi tidak memiliki ilmu. Nah, berarti ini nama-nama saja. Cuma mengimani nama-nama saja. Nah, nama-nama Allah itu berbeda-beda. Sami, Al-Alim, dan sifat-sifat yang terkandung padanya ditiadakan oleh apa orang-orang ini. Tidak imani penunjukan dari nama-nama berupa sifat. Nah, berikutnya ya kana fil rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas. Nah, termasuk ilhad dalam hal nama-nama Allah adalah menetapkan nama-nama dan sifat. Menetapkan nama-nama dan sifat tetapi dengan menyerupakannya dengan makhluk-makhluknya. Itu juga termasuk ilhad dalam hal nama-nama Allah. Menetapkan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah tetapi dengan menyerupakannya, menyamakannya, memisalkannya dengan makhluk-makhluknya. Ditetapkan nama, ditetapkan sifat, tetapi menyamakan dengan sifat-sifat manusia. Mereka mengatakan, nama Allah Al-Basir menunjukkan Allah itu memiliki penglihatan, kabasorina, seperti penglihatan kita. wa ilm, dan Allah memiliki sifat al-ilm ka ilmina, seperti ilmunya kita. Wa maghfirah ka maghfiratina, atau Allah memiliki sifat maha pengampun seperti pengampunnya kita. Maka mereka ini mentamthil atau mentasbih Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Maka ini juga ilhad dalam hal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan dalam hal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yang keempat, bentuk ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah an yanqulaha ilal ma'budat aw yastaqqa asma'an min asmal ma'budat. Naam, memindahkan perkara-perkara yang diibadahi selain Allah tabaraka wa taala. Memindahkan nama-nama Allah kepada perkara-perkara yang diibadahi dari selain Allah. Au yastaku asma'an min halil ma'budat, atau nama-nama Allah itu dipakai untuk, atau dipakai pecahannya untuk nama-nama Tuhan-Tuhan selain Allah. Saya ulangi, memindahkan nama-nama Allah itu kepada berhala-berhala, perkara-perkara yang diibadahi selain Allah. Atau mengambil pecahan nama-nama Allah untuk berhala-berhala atau perkara-perkara yang diibadahi dari selain Allah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala nam dinamakan dengan al-ilah. Al-ilah atau Allah. Nam, maka mereka melakukan ilhad. Nam, dari pecahan nama Allah Subhanahu wa taala untuk berhala mereka, yaitu Allat. Al-Allat. Allat itu pecahan dari al-ilah, Allah tabaraka wa taala. Ini termasuk ilhad. Begitu juga mereka menamai berhala mereka dengan Al-Uzza. Al-Uzza. Maka Al-Uzza ini itu pecahan dari nama Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Begitu juga di antara Tuhan mereka adalah, berhala mereka adalah mana? Diambil dari pecahan nama Allah Al-Mannan. Al-Mannan. Karena fidyan rahimani wa rahimakumullah. Nah, menamakan nama Allah Subhanahu dengan nama-nama Allah untuk berhala-berhala mereka. Ini tidak diperbolehkan ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah. Kemudian yang berikutnya di antara bentuk ilhaq terhadap nama-nama Allah wa menamai Allah dengan apa yang Allah tidak menamai dirinya dengannya. Menamai Allah dengan nama-nama yang Allah tidak menamai dirinya dengan nama tersebut. Itu termasuk ilhad dan termasuk kekurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk ilhad dalam hal nama-nama Allah dan termasuk kekurang ajaran. Perbuatan yang kurang ngajar atau jelek adab ketika menamai Allah dengan nama-nama yang Allah tidak bernama dengannya. Seperti orang-orang Nasrani yang menamakan Allah dengan Aban, Tuhan Bapa. Mereka menamai Allah dengan apa? Aban, Tuhan Bapa. Begitu juga mereka menamai Allah dengan Isa. Nah, atau Al-Ibn. Atau anak Tuhan dan seterusnya. Al-Ibn. Ini yafalahuddin rahimani wa rahimakumullah. Menamai Allah dengan yang bukan namanya. Kenapa termasuk kekurang ajaran? Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Karena memang nama-nama Allah itu tauqifiyah. Nama-nama Allah adalah tauqifiyah sesuai dengan nas. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, kepada kita sesama manusia saja, kalau kita dinamai orang dengan nama-nama yang kita bernama, kita tidak bernama dengannya, kita tersinggung. Sudah paham ya? Misalnya Abu Ulum, tahu-tahu dipanggil, "Oi, Bejo." Kira-kira gimana? Kamu santai, enggak pernah nama Bejo, enggak ada yang tahu-tahu dipanggil Bejo. Kurang ajar orang ini. Nah, bukan nama kita kok dipanggil. Dipanggil bikin nama sendiri. Nama sendiri ya, kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Tahu siapa nama-nama bagus-bagus dinama, dipanggil dengan nama yang lain yang dia enggak kenal. Itu kurang ajar namanya. Nah, manusia. Nah, tidak boleh kita memanggil seorang yang bukan dengan nama Nabi. Yang kafirin rahimani wa rahimakumullah. Itu kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak diperbolehkan menamai Allah dengan nama-nama yang Allah tidak menamai dirinya dengan. Kafirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, nazar ya. Nah, insyaallah yang kedua ini ilhad dalam hal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada pertemuan yang berikutnya biznillahi taala. Nah, sudah masuk waktu asar. Lewat sedikit Allah alam. Semoga bermanfaat. Sementara yang saya kita sampaikan. Subhanallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.